Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala As-Sabi', hadis yang ketujuh dalam bab Al-Muhafadah ala sunnah wa adabiha. Kata beliau anhu, jadi an Nabi Musa radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna masala, sesungguhnya permisalan, ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, permisalan apa yang aku diutus oleh Allah dengannya, yaitu berupa petunjuk dan ilmu. Kamathali ghaythin asab ardan, seperti permisalan hujan yang mengguyur bumi. Fakanat minha, ada sebagian belahan bumi, ta'ifatun tayyibah, satu bagian tanah yang bagus, qabidatil mala, fa'anbatil kal'a wal ushbal kathir, ketika turun hujan, diguyur hujan, bagian tanah yang bagus ini bisa menerima air, menyerap air, menumbuhkan tumbuhan, rumputan yang banyak. Kalau wakanat min hajadib, ada juga sebagian belahan bumi yang bagian tanahnya ajadib, amsakat ilma, yang hanya bisa menahan air, tidak menumbuhkan tumbuhan. Namun walaupun dia bagian tanah ini hanya menahan air, tetap bermanfaat. Fanafa'allahu bihan nas, Allah berikan manfaat dengan bagian tanah ini manusia. Fasyaribu minha, mereka bisa minum darinya. Fasaqau, mereka bisa mengairi, memberi minum hewan mereka, tanaman-tanaman mereka. Wazara'u, mereka bisa bercocok tanam dengan air yang ditahan oleh bagian tanah yang kedua ini. Qala wa asaba ta'ifatun minha ukhra, dan sebagian hujan menimpa bagian tanah yang lain, innama hiya ki'an la tumsikuma wa la tumbitukal'a, bagian tanah ketiga ini tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa tumbuh di sana tumbuhan, rumputan dan tumbuhan yang lainnya. Tiga jenis tanah. Kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzalik, demikianlah masalu man faquha fi dinillah, demikianlah permisalan, demikian juga permisalan orang yang faqih dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bih, bermanfaat bagi dia apa yang aku diutus oleh Allah dengannya. Fa'alima wa 'allama, ya, ada yang bisa mengajar dan mengajarkannya. ada yang bisa sekedar menghafal tidak bisa mengajarkannya, ada yang sama sekali tidak mendapatkan manfaat darinya. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ya, dan permisalan orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau peduli dengan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaqbal hudallah alladhi wasitu bihi, tidak mau menerima yang hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Kita baca sedikit ringkasan penjelasan Ibnu Taimin rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala ketika menjelaskan bahwasanya demikian keadaan tanah yang diterangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada bagian tanah yang bisa menyerap air, yang bisa menumbuhkan tumbuhan, tumbuh di sana tumbuhan, ada bagian tanah yang hanya menahan air tapi tetap bermanfaat bagi manusia, dan ada tanah yang sama sekali ya tidak bisa menyerap air, menahan air, tidak bisa ya tumbuh di satu tumbuhan. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, faha kata binisbati lima ba'athallahu bihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-huda. Minhum, sedikit saya nukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah agar bisa menambah catatan antum. Kata beliau, minhum man faqaha fi dinillah. Ada sekelompok manusia yang faqih dalam agama Allah. Fa'alima wa 'allama. Dia berilmu dan mengajarkan ilmunya. Wa intafa'a an-nas bi ilmihi wa intafa'a huwa bi ilmihi. Maka orang-orang pun bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya, dan dia sendiri pun mendapatkan manfaat dari ilmu dia sendiri. Kelompok pertama ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mereka adalah ahlul hifzi wal fahm. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menghafal ilmu dan memahaminya. Ahlul hifzi wal ilm wal fahm. Kata beliau, alladzina hafadhuhu wa qaluhu wa faquhu ma'ani. Yaitu mereka yang menghafalnya, memahaminya, ya, mengetahui mana-mana kandungan apa yang dihafal. Qala wastanbatu wujuhal ahkam wal hukma wal fawaid. Dan dia bisa mengambil istinbat. Dia bisa mengambil istinbat hukum-hukum dari apa yang dia hafal, bisa mengambil faidah-faidah dari apa yang dia hafal. Ini kelompok yang pertama, ahlul hifzi wal faham. Yang kedua, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wal qismu tsani fi qaumin hamalul huda. Satu kaum yang mereka membawa petunjuk, menghafalnya, walakin lam yafqahu fi hadzal huda syai'a. Tapi mereka tidak memahami apa yang mereka hafal. Bima'na annahum kanu ruwatan ilmi wal hadith. Ini mereka adalah para perawi yang meriwayatkan ilmu dan hadith. Lakin laysa indahum fiqhun. Tapi mereka tidak memiliki fiqh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim berkata, kata beliau rahimahullah, tentang kelompok kedua ini, kata beliau, mereka adalah ahlul hifzi alladhi ruziqu hifzahu wa naqlahu wa dhabtahu wa lam yurzaqu tafaqquhan. Iya, mereka adalah orang-orang yang menghafal ilmu, diberi rezeki, diberi nikmat bisa menghafalnya, bisa menukilnya, bisa iya menjaganya dengan hafalan dia, tetapi tidak diberi rezeki pemahaman untuk memahaminya. Tidak bisa diberi, tidak diberi rezeki untuk mengambil istinbat, bisa mengambil istinbat, bisa mengambil faedah dari apa yang dihafal. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, qala kata Ibnu rahimahallahu taala, fahuma aw faha ulail qisman humus su'ada wal awwalun arfa'u darajatan. Tapi dikata beliau rahimahullah, dua kelompok ini, dua-duanya walaupun kelompok yang kedua tidak diberi fikih, sekadar menghafal, iya, kedua-duanya adalah as-su'ada, orang-orang yang bahagia. Wal awwalun, tetapi kelompok yang pertama yang mereka menghafal dan memahami, tentunya arfa'u darajatan, adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Yang terakhir juga berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faqad ishtamala hadal hadith asyariful azim, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kelompok ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal qismu tsalits, ya, kelompok yang ketiga adalah kelompok manusia yang lam yarfa bima jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min imal hudar, orang-orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, iya, untuk peduli dengan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu dan petunjuk. Wa rada anhu, dia berpaling darinya. Walam yubali bihi, tidak mau peduli dengan ilmu dan petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha, orang yang ketiga ini, kelompok ketiga ini, lam yantafi' bima jabihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat, iya, tidak bisa mengambil manfaat apa yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ya, terakhir berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, faqad ishtamala hadzal hadits asy-syariful 'adzim, kata Ibnu Qayyim, hadis yang mulia yang agung ini telah mencakup, ada tanbih, mengingatkan, memperingatkan, ala syarafil ilmi wa ta'lim. Hadis ini, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Ibnu Qayyim, ia menunjukkan, mencakup satu faidah, tanbih, mengingatkan, memperingatkan akan keutamaan, kemuliaan ilmu dan mengajarkan ilmu, al-ilmu wa ta'lim. Wa idhamu mawqi'ihi, dan menunjukkan tentang besarnya kedudukan ilmu, agungnya kedudukan ilmu. Wa syaqa man laisa min ahli, dan menunjukkan celakanya orang-orang yang tidak termasuk ahlul ilmi, tidak mau belajar dan peduli kepada ilmu. Ya, demikian kurang lebih dalam kitab beliau Iftah Darus Sa'adah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.